deh ngerasain musim semi di Korea kayak di drakor atau Jepang banyak bunga sakura. Tapi cuma mimpi. Nggak ada yang nggak mungkin kalau pakai Soclean. Gimana? Ini loh, Soclean Experience Series ada sensasi baru, Spring Sensation. Rasain sensasi musim semi yang nyata di rumah setiap hari. Beneran? Bener, kan ada Live Listen teknologinya. Mengekstrak bunga saat mekar, wanginya intens, so real. Ada dua varian, Soclean Korean Camellia Apple, dari wangi bunga camellia khas Jeju, dipadu kesegaran buah apel, wanginya romantis. Wah, kayak di drakor ya. Varian lainnya apa? Ada Soclean Japanese Sakura Strawberry, paduan wangi sakura dan stroberinya, berasa lembut dan segar. So calming, khas musim semi di Jepang. Wah, keren banget. Selain pakaian bersih dan terawat, bisa juga ngerasain sensasi musim semi yang nyata setiap hari. Rekomendasimu the best. Yuk, liburan musim semi di Korea dan Jepang. Yuk. Soclean Experience Series. Rasakan sensasi musim semi setiap hari. Wingscare.